bepergianmu. Bila itu yang kau minta, aku terima keputusanmu. Walaupun pahit terasa, oh Sarmila, oh Sarmila kasihku, oh untukmu, oh Sarmila, oh Sarmila cintaku. Mengapa cinta yang kuberikan kau balas dusta dan pedih? Kali kau menyakiti, aku masih tetap memaafkan. Tetapi engkau tiada mengerti, malah sengaja menduakanku. Teganya dirimu melukaiku, sampainya mendustaiku. Oh, aku tak sanggup lagi. Aku terima keputusanmu, walaupun pahit terasa. Oh Sarmila, oh Sarmila kasihku, cinta yang ku berikan kau balas dusta